Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kepada nasihat yang kedua dari nasihat yang disampaikan oleh beliau al-imam al-wadi rahimahullah ta'ala terkait dengan sabar. Bahwasanya seorang talabatul ilm di dalam perjalanan mereka mencari ilmu harus memiliki sifat sabar, baik di kala meraih ilmunya atau di kala harus memurajaah muzakarahnya, demikian pula setelah dia memiliki dan meraihnya harus bersabar dalam menjaganya. Yang tadi disampaikan oleh syarih mencakup tiga perkara agar supaya tidak menjadikan ilmu yang telah dia miliki sebagai alat perantara untuk mendekatkan dirinya dengan para penguasa ataupun juga orang-orang kaya dan yang semisalnya. Karena ini merupakan babul fitnah yang menjadikan seorang kadang-kala tergelincir, termudahan dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Sehingga orang yang menginginkan ilmunya yang bermanfaat janganlah menjadikan ilmu yang telah diarah itu untuk menjadikan dekat atau sebagai alat untuk mendekatkan diri mereka dengan para penguasa. Kemudian yang kedua adalah agar supaya tidak menjadikan orang tersebut setelah meraih ilmu tidak merasa bangga sehingga mensejajarkan dirinya dengan ulama yang menjadi mengharuskan orang lain harus mendengar ucapan-ucapannya. Namun juga tidak menjadikan dirinya menjerumuskan orang-orang yang bodoh. Ini tidak. Nah, sehingga harus dia mawas diri. Kenapa demikian? Li'anna fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Sehingga suatu ketika ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Al-Mufti, ditanyakan kepada beliau, yaitu sekarang banyak orang tidaklah menerima nasihat melainkan kalau sadarat min kibaril ulama, kalau munculnya dari kibar ulama, harus langsung yang menasihati. Kalau dinasihati oleh orang yang sepadan, disampaikan al-haq dan sebagainya, menolak. Bagaimana yang seperti ini? Beliau menjawab dengan ayat tadi. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Maknanya manusia ihathah pengetahuan ilmunya cakupannya itu terbatas. Kadangkala seorang tidak mengetahui, siapapun yang mengetahui al-haq yang mungkin terlupakan dari orang yang tidak mengetahuinya, dari manapun datangnya harus dia terima. Sehingga Nabi Syekh di sini menasihatkan supaya kita memiliki sifat tawadhu. Nah, barakallahu fikum. Termasuk bentuk sabar pula di dalam menjaga ilmu agama setelah diraihnya adalah tidak menjadikannya sebagai tujuan mencari dunia. Ini tidak mencari dengan ilmu tersebut dunia, baik riasah kepemimpinan ataupun juga harta dan yang lain sebagainya. Demikian pula perkara yang keempat atau yang kelima yang harus ditempuh di dalam bersabar. Nah, cabang daripada nasihat yang kedua adalah tablighi dan bersabar di dalam menyampaikan ilmu agama. Dikarenakan orang yang menyampaikan ilmu agama ini hakikatnya dia sedang mengemban tugasnya para rasul. Karena dakwah merupakan wazifatul anbiya, tugas para rasul. sehingga mereka dikala telah mengetahui ilmu agama, mengamalkannya, dia telah menyempurnakan untuk dirinya sendiri. Dan dengan tujuan yang pertama, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, maka dia pun harus menyampaikannya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sini wajib bagi mereka untuk menyampaikannya. Namun ternyata dikala menyampaikan tersebut tentu banyak rintangan. Suatu kelaziman, jangankan kita, sampai pun para rasul, tidak sedikit mereka mendapatkan gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, bahkan sebagian mereka sampai dibunuh. Namun tidak menjadikan mereka goyah, terus menyampaikan bersabar, menyampaikan. Perkara hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menerangkan di sini sebagaimana dinukilkan oleh Syarif, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nashru ilmi min zakatihi, menyebarkan ilmu agama yang telah diraih ini termasuk bentuk kita mensucikan atau zakatnya ilmu kita sampaikan. Orang setelah memiliki harta terkena kewajiban zakat. Orang yang memiliki ilmu, bentuk zakatnya kata beliau adalah menyebarkan ilmu tersebut. Wa hadhihi zakatu la tunqasul ilmu, dan zakat ini dengan bentuk menyebarkan ilmu agama tidaklah menjadikan kurang ilmu yang dia raih. Bal taziduhu, bahkan justru menambahkan kekokohan ilmu yang dia raih. Jadi hafal semakin mungkin menjadi diingatkan oleh ilmu yang dia baca dan dia sampaikan. Demikian pula menjadikan pahalanya bertambah karena menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Yazidu bikasratil infaqi minhu, dan akan bertambah dengan memperbanyak orang tersebut berinfak dengan ilmu. Ini perkataan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Jami' fil Ilm halaman 238. Sehingga di sini harus seorang bersabar di dalam perkara yang ini. Rintangan-rintangan semuanya ya kita hadapi dengan kesabaran, menyampaikan dan seterusnya walaupun pahit. Ini harus dimiliki oleh para thalabatul ilm. Kemudian yang ketiga, nasihat beliau Al-Imam Syekh Muqbil rahimahullahu taala, kata beliau, taqwallahi taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu. Dan takwa tidaklah akan tegak dan lurus melainkan dengan ilmu, sehingga merupakan perkara yang harus ada dua-duanya. Mutalaziman, tidaklah akan tegak ketakwaan kecuali dengan ilmu, dan tidaklah bermanfaat ilmu yang telah diraih kecuali dengan mewujudkan, terwujudkannya sifat takwa. Nah, sehingga dikatakan oleh Syarif, taqwallahi yal amalu bil kitabi wa sunnati zahiran wa batin. Bertakwa kepada Allah adalah mengamalkan Al-Kitab dan Sunnah, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Fisarra'i wa dharra', baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Diamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Wa fil amni awil khawf, baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan takut. Wa dhalika bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Yang demikian itu bentuknya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu didasari dengan ittigha'a mardhatillah taala, didasari dengan harapan mencari keridhaan Allah wa thawabihi dan pahalanya, wa khaufan min sukhtihi wa iqabihi, dan takut atas kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat takwa. Seorang mengamalkan, melaksanakan perintah Allah didasari dengan ilmu yang dibarengi dengan harapan pahala Allah serta surga Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan maksiat Allah juga didasari dengan ilmu, dibarengi dengan rasa takut dari kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hal tersebut didefinisikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Beliau mendefinisikan takwa, bahwa takwa adalah beramal, mengamalkan, yaitu anta'mala ta'atallahi ala nurin minallah, tarju sababallah wa jannatahu, naam, wa tatruku ma'asi allahi khawfan ala nurin minallah, khawfan min adabihi wa iqabihi. Yang namanya takwa, kata Talq ibn Habib, adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, didasari ilmu, didasari dengan ilmu, kita tahu ini perintah, dan dengan harapan pahala serta surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, didasari ilmu pula, kita tahu ini maksiat, bukan karena hati kita enggak senang, hati kita enggak cocok perasaan yang diikuti, namun karena yakin ilmu kita tinggalkan, dan juga dengan diiringi rasa takut, dasari rasa takut kepada hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang semacam ini, inilah yang membuahkan hasil, menjadikan orang tersebut bisa membedakan yang hak dan yang batil. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan bagi kalian pembeda. Dengan ketakwaan kepada Allah, orang bisa melihat yang hak mana, yang batil mana. Nah, kalau orang tersebut bertakwa kepada Allah, bisa membedakan yang benar siapa, yang salah siapa. Dengan bertakwa kepada Allah, orang tersebut bisa membedakan mana jalan-jalan hidayah, mana jalan-jalan riwayah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Dengan ketakwaan kepada Allah yang bentuknya mengamalkan perintah Allah di dasar kitab dan sunnah, dengan harapan pahala, dan juga dan kitab dan sunnah yakni ilmu, ilmu, dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkannya juga didasari dengan ilmu. Nah, bukan karena perasaan, bukan karena yang lainnya. Sehingga di sini para fiddin rahimani wa rahmakumullah, sangat dalam beliau menasihatkan kepada kita untuk bertakwa. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Maka dengan bertakwa kepada Allah, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, maka yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan memberikan kepadamu dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, yang dengan cahaya tersebut tamshuna bihi, engkau bisa berjalan di atas siratal mustaqim, dapat cahaya, ini benar, ini salah. Rintangan-rintangan bisa dihadapi dengan sebab ketakwaan kepada Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ini buah daripada ketakwaan kepada Allah. Dan jangan sampai seorang yang belajar tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Hanya sekedar bisa mendatangkan riwayat-riwayat, hanya sekedar bisa mendatangkan kalam fulan dan alan, bukan sekedar itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Nuniyah beliau, beliau mengatakan, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Bukanlah yang namanya ilmu engkau bisa memaparkan al khilaf safahatan. Berkata fulan, berkata alan, berkata ini, berkata itu, safahatan, tanpa adanya standarisasi ilmu yang benar. Safahat kan kebodohan, menukilkan ya. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli fulanin wa baina qawli rasuli wa ra'yi fulan. Dibenturkan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang lurus dengan qawli fulan, dengan ra'yi fulan, pendapat fulan begini, pendapat alan begini. Nah, bukan ini. Oleh karena itu senantiasa dibimbing kita untuk berjalan bersama al-haq, bersama sunnah haitsu darat, kemanapun sunnah tersebut berputar kita mengikuti. Nah, di sini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut bisa mendapatkan cahaya. Nah, dan takwa kepada Allah bentuknya tadi kita belajar, diamalkan dalam rangka harapan pahala kepada Allah dan takut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang seperti ini, inilah yang Allah wasiatkan kepada para rasul. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab, ya orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum engkau, dan juga kepadamu, an ittaqullah, supaya kalian bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh beliau, taqwallah miftahul ulum, dan bertakwa kepada Allah inilah kunci orang tersebut akan mendapatkan ilmu agama. Sehingga Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Memberikan ilmu. Apa sebabnya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miftahul ulum, yang bisa membuka atau kunci daripada ilmu-ilmu dengan bertakwa kepada Allah. Ini demikian. Sehingga demikian pula yang namanya bertakwa tidaklah akan tegak dan lurus melainkan dengan ilmu pula. Sehingga amrani mutalaziman, dua perkara yang harus ada pada keduanya, ilmu dan takwa. Seorang berilmu, riwayatnya banyak dan seterusnya, tidak bertakwa kepada Allah, tidak bisa tercerminkan dia sebagai seorang yang berilmu. Seorang yang katanya mau bertakwa kepada Allah tanpa ilmu, kesesatan yang dia dapatkan. Sehingga di sini harus berduanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, kata beliau radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Tidaklah engkau akan menjadi orang yang bertakwa sehingga engkau menjadi orang yang alim, mengetahui ilmu agama. Wala takuna bil ilmi jamila hatta takuna bihi amila. Dan engkau na'am tidaklah akan menjadi, setelah apa, wala takuna bil ilmi jamila, tidaklah keberadaanmu dengan ilmu yang kau miliki menjadi indah, menjadi bagus, sehingga engkau mau mengamalkan ilmu. Inilah demikian. Seorang pandai membaca Al-Quran, isinya maksiat, indah gak? Gak indah. Nah, orang awam pun bisa menilai. Seorang dia itu banyak riwayat hadisnya, guru-gurunya sanadnya Ali, namun masyayikh kibar, mungkin demikian, namun tidak mengamalkan nasihat, arahan-arahan para ulama yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, tidak menjadi indah. Namun tidak menjadi indah. Inilah demikian. Kalau antum buka kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terkhusus lagi Muqaddimah Sahih Muslim, di sana ada bab tentang bahwasanya peringatan dari orang-orang yang menyimpang bukanlah ghibah. Dibikin bab demikian oleh Imam Nawawi. Maka dibuka riwayat-riwayat yang ada isinya adalah para ulama memperingatkan dari rawi-rawi, walaupun mereka banyak riwayat sebelum yang diambil, namun ada padanya pemikiran khawarij, ada padanya pemikiran syiah. Dibersihkan riwayat-riwayat. Lain demikian. Kenapa? Karena sudah tidak indah lagi meriwayatkan dari mereka, tidak mengamalkan ilmu agama. Nasallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah. Dan diterangkan oleh Syarif hafizahullah taala, kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah di halaman 21. Semoga Allah merahmatimu. "Annal adillatal waridata fi hadzal bab katsiratun jidda." Bahwasanya dalil-dalil yang datang di dalam bab tentang takwa itulah katsiratun jiddan, sangat amat banyak. Artinya sekarang makomnya yang terbatas, tidak mungkin untuk memaparkan satu persatu. Nah, sehingga kata beliau mengihal, farji' ilaiha, maka kembali kepada dalil-dalil tersebut. Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah telah mengumpulkan dalam satu risalah tidak terlalu tebal itu sekitar 100 lebih ayat-ayat yang menerangkan tentang takwa. Namun demikian, maka farji ilaiha, kembalilah kepadanya, wa ta'ammalha, dan perhatikan, wa'mal biha, dan beramalah dengannya. Wala tuhmil, maka janganlah engkau menggampang-gampangkan untuk mengamalkan nantilah-nantilah. Fayuqs wa fayuqassi qalban, yang ingin menjadikan hatimu kaku dan keras. Kaku dan keras. Seorang, jangan menunda-nunda. Belajar sedikit mampu, amalkan. Nantilah tertumpuk. Nantilah tertumpuk. Hatinya keras mau mengamalkan, kok berat ya? Demikian. Ini demikian, sehingga mulailah sedikit demi sedikit kita amalkan. Barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh beliau, wa minal asbabil mu'inah ala taqwa, di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita ya untuk bertakwa kepada Allah, ini penting. Beliau menyebutkan di sini 9 sebab. Yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Kita belajar ilmu agama agar supaya takwa yang kita inginkan ini tegak lurus. Dan yang kedua, al-amal, beramal dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Sudah tahu diamalkan, sudah tahu diamalkan, melatih. Sedikit yang kita ketahui, kita amalkan. Banyak yang kita ketahui, yang kita mampu, kita amalkan. Yang belum mampu, kita selanjutnya isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk diberikan taufik dan kemampuan mengamalkannya. Tidak berputus asa. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, tadabburul Qur'anil Karim, menelaah, memperhatikan, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ternyata orang yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim terbuka hatinya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Dalam surat Muhammad Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak mau mentadabur, menelaah, mempelajari, memperhatikan Al-Quran, atau hatimu telah terkunci. Buka Al-Quran dalam keadaan susah dan sebagainya, ternyata didapatkan para nabi dan rasul, lebih berat lagi cobaannya. Harus berbenturan dengan istri-istri mereka. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi wassalam. Nah, demikian pula. Yang wanita pula harus berbenturan dengan suami-suami mereka. Apakah terus tidak sabar, cerai saja saya? Ternyata didapatkan. Daraballahu mathalan. Apa? Lilladzina amanu imra'ata Fir'auna. Allah menjadikan permisalan orang-orang yang beriman dengan istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun bersabar. Bersabar. Terus tidak jadi alasan karena suami saya melarang. Tidak, ya. Karena suami saya melarang, jadi saya tidak bisa bertakwa. Ini bukanlah alasan. Nah, lihatlah betapa banyaknya para sahabiyah bisa menjadikan suami atau calon suami mereka mendapatkan hidayah dengan sebab keistiqomahan seorang wanita. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika mau dilamar oleh Abu Thalhah mempersyaratkan, kecuali kalau engkau mau masuk Islam, mendapatkan hidayah. Subhanallah. Demikian pula para ummahat, hafizakumullah, juga demikian bersabar. Walaupun mungkin sang suami masih koyong ini koyong ono, tetap dia bersabar. Dengan sabarnya seorang istri, suami pun bisa terbimbing. Ini demikian. Jadi tidak harus didahului oleh sang suami. Tidak. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini hendaknya orang tersebut tadabbur Quran Karim, memperhatikan Al-Quran yang mulia, dan banyak kisah di sana. Inna fil kisasi la'ibrah liulil absar atau liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah yang ada ini, di sana ada pelajaran yang bisa dipetik oleh orang-orang yang berakal dan memiliki pandangan. Barakallahu fikum. Sebab yang keempat untuk bisa meraih ketakwaan adalah tarkul ma'asi wal hadar minhu, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat dan berhati-hati dari perbuatan maksiat. Dikarenakan perbuatan maksiat ini bisa menjadikan penghalang untuk seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dinukilkan di sini di halaman yang ke-20 pengaduan Al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi' rahimahumallahu taala. Tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikenal memiliki zaka, kecerdasan dan seterusnya. Nah, ini beliau mendapatkan kesusahan di dalam menghafal. Disebabkan karena tidak sengaja. Dikatakan wallahu alam sanadnya, ini tersingkap adanya betis wanita. Terlihat tidak sengaja. Padahal Rasulullah mengatakan lakal ula wa la'ik wa 'alaika tsaniyah. Pandangan pertama yang tidak sengaja, engkau tidak terkena dosa. Kalau diteruskan baru terkena dosa. Ya demikian. Tidak sengaja tersingkap dan beliau berbalik, namun teringat. Menjadikan susah hafalannya, maka kata beliau, syaqautu ila waqi'i su'ahibri. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Nah, jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Al-Imam Waqi membimbing kepadaku, memberikan pengarahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa qala i'lam. Wa qala alam bi anna al-ilma nurun. Dan beliau mengatakan, ketahuilah ilmu agama itulah cahaya. Cahaya Allah. Wa nurullahi la yu'tahul 'asi. Dan cahaya Allah tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di dalam pengaduan Imam Syafi'i ini kita mendapatkan pelajaran yang penting. Seorang talib tatkala belajar mendapatkan kesusahan harus bersabar. Jangan terus dia memutuskan diri. Mintalah bimbingan kepada gurunya. Mintalah bimbingan kepada gurunya. Karena demikian pula seorang yang memiliki ilmu, yang Allah berikan ilmu padanya, dulunya pun mengalami beberapa kesusahan yang mungkin lebih dialami daripada orang yang sekarang sedang mengalami. Ini demikian. Yang kedua, hendaknya jangan terus su'udzon kepada gurunya. Kalau Ustaz Fulan susah ngajarnya dipahami, Ustaz Alan susah dipahami, maka saya mau belajar. Siapa tahu justru penghalang itu sebabnya adalah dari dirinya sendiri karena perbuatan maksiat. Sehingga di sini Al-Imam Waqi' rahimahullah mengarahkan kepada beliau, "Fasyadani ila tarkil ma'asi." Membimbing kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah ini. Sehingga di sini di antara sebab orang tersebut bertakwa adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Sebab orang tersebut bertakwalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kelima, muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alam adalah senantiasa muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Merasa terus diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam bersendirian ataupun di dalam khalayak. Sehingga dia berusaha sendiriannya dia ataupun sedang bersama-sama dengan yang lainnya, ini dalam keadaan yang satu, bertakwa kepada Allah. Nah, tidak menunggu-nunggu, belum ada yang mengamalkan, saya sedang bersendirian. Tidak demikian, ya. Sehingga masya Allah, tatkala antum yang hidup di lingkungan yang mukhalafah, campur baur dengan masyarakat yang tidak satu pemahaman, sabarnya antum mengamalkan sunnah, pahalanya bisa lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah, ta'lid dalam hadis yang kedua. Beliau membawakan di sana tentang keutamaan orang yang sabar menghadapi ujian-ujian yang muncul dengan sebab dia hidup di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, wa syarrun nas adalah man lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Aukama qala sallallahu alaihi wasallam, tapi ditinjau kembali ke sana lafaz yang lebih dhabatnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau berinteraksi dengan yang manusia yang lainnya dan dia bersabar. Dengan sebab dia komitmen dengan sunnah, tentunya akan mendapatkan gangguan, minimalnya cemoohan. Dia bersabar, dan dia bersabar dengan cemoohan tersebut, tetap komitmen, istiqomah di atas sunnah. Ini sebaik-baik manusia. Dan sejelek-jelek manusia adalah mereka yang tidak mau berinteraksi dengan manusia dan tidak bersabar dengan ujian yang muncul dari mereka. Saya mau mengamalkan sunnah. Kita bicara yang umum dan realita yang sering terjadi. Sudah lama ta'lim, sekedar mau memelihara jenggot. Saya takut nanti dikatakan teroris. Nah demikian, wah kalau begitu sudahlah, saya mau gabung biar terima masyarakat, saya potong jenggotnya. Nah ini demikian, aman gak? Ini demikian. Kalau sedang melihat, wah saya enggak maulah bergabung dengan manusia, kenapa? Akan dicerca dan sebagainya. Justru dengan demikian dia semakin tertuduh sebagai orang yang eksklusif, golongan teroris. Nah, sebabnya apa? Kurangnya ilmu, kurangnya sabar, kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini hendaknya seorang senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam, at-tamassuk bil kitabi wa sunnati, yaitu berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Fa innal bid'a tadbahu at-taqwa dhabhan, maka sesungguhnya perbuatan bid'ah, perbuatan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ini betul-betul menyembelih sunnah dengan sesembelihan yang sangat, betul-betul sangat-sangat menyembelih, mematikan yang namanya ketakwaan dengan sebab perbuatan bid'ah. Sehingga hendaknya kita mengetahui apa itu bid'ah. Tanpa kita mengetahui bid'ah, mungkin terjatuh kepada bid'ah, kita menyangka itu sunnah. Sebagaimana itu yang dialami oleh orang-orang awam, juhal, yang mereka melakukan bid'ah, mereka menyangka ini adalah sunnah. Namun Allah kadangkala menghendaki hidayah bagi mereka pun akhirnya terangkat dengan sebab mendengar bimbingan ilmu agama. Ini sebab mendapatkan ketakwaan yang kenal. Yang ketujuh, al-hadaru minasyirki soghirihi wa kabiri, berhati-hati dari perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar. Nah, apa itu syirik dan perinciannya insyaallah beliau Ustaz Abu Rashid ataupun juga Ustaz Abdullah khusus dalam Fadhlul Islam akan memperinci insyaallah di sana. Dan yang kedelapan, al-hifaz 'alal wajibat, memelihara, menjaga amalan-amalan yang wajib. Salat berjamaah bagi yang terkena kewajiban salat berjamaah, yaitu laki-laki mukim dalam keadaan yang sehat, maka wajib bagi mereka salat berjamaah. Nah, dijaga. Ataupun pula nafkah ayal, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga ataupun orang yang wajib dia nafkahi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Adat yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Demikian. Dan yang lainnya daripada kewajiban-kewajiban. Dan yang kesembilan, kasratu doa wal ibadah wan nawafil, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah, beribadah serta melakukan amalan-amalan sunnah tambahan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau yang disifatkan oleh Allah orang yang paling bertakwa, dan beliau menyatakan inni la'atqakum lillahi wa akhsyah, sungguh aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah. Memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku, nah, di atas agama. Karena diuji, diuji, diuji. Yang namanya hati manusia tidaklah statis, berubah-ubah, berbolak-balik. Dan yang namanya keadaan pun demikian. Sehingga jangan sampai kita dibalikkan dengan sebab kurangnya iltija, kurangnya menyandarkan diri kita kepada Allah, kurangnya berdoa kepada Allah, akhirnya Allah rubah yang baik menjadi buruk, nikmat menjadi nikmah. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga di sini memperbanyak doa, terlebih-lebih dalam ayyamul fitan, hari-hari yang penuh fitnah, yang kadangkala menjadikan orang yang tidak ikhlas dan tidak kokoh di dalam berpegang teguh kepada sunnah terpelanting, terjatuh, dan seterusnya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Kalau kita belum paham, berdoa kepada Allah seraya mencari pemahaman yang benar. Nah, sebagaimana para ulama selalu mereka berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk mana yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah, wa warzuqna ijtinabah. Nah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan berikanlah kepada kami ittiba'ah untuk bisa mengikuti hak tersebut. Ya. Kita sekarang belum paham apa, berdoa kepada Allah. Terus pahami. Jangan kita dustakan kalau itu benar sesuai kenyataan. Ternyata benar. Kadangkala sudah membenarkan, iya benar. Ya. Sebagaimana dahulu ketika Al-Ustaz Luqman, Ustaz Qomar hafizahumallah, ketika datang ke tempat kami di Purbalingga, yang di situ adalah salah satu, ada padanya salah satu dai kondang di TV Roja, Abdullah Zain. Nah, dinasehati sama beliau. Jadi tidak terus tahdir tanda, proses nasihat sudah jalan. Kita atau para asatidah menasihati Abdullah Zain khususnya di Purbalingga ini sejak tahun 2002. Dipanjang ya. Kok ternyata isinya tahdir sih? Enggak, lihatlah hikmahnya para asatidah. Jadi ini sebagai makrifat ya, pengetahuan. Ya, datang ke Purbalingga sampai kita minta nasihat ke Ustaz Muhammad ketika itu sekitar tahun 2003 atau 2002 lah. Kata beliau, antum jangan tergesa-gesa memanfaatkan beliau untuk misi dulu. Sehingga kita, karena beliau masih dalam masa belajar dan di sana agak dekat dengan Muhammad Arifin Badri, maka lihatlah nanti ketika dia turun. Sekarang bagian Putri Kayangan turunnya di mana? Setiap pulang kita datang ke sana. Gantian, nggak mesti saya, yang lain. Menasehati sampai akhirnya ternyata selalu kita tawarkan untuk bergabung dengan teman-teman kita. Saya juga punya teman-teman. Tidak mampu, kita meminta Ustaz Komar, yang beliau adalah yang mengenalkan, diantara orang yang mengenalkan sunnah kepada Abdullah Zain tatkala datang ke kota Madinah dalam keadaan masih musbil. Nah, kita minta Ustaz Komar. Ternyata ketika itu anak sudah tidak di rumah. Ceritakan itu. Sudah dinasihatkan tentang membenarkan semua kesalahan, bahkan kesalahan gurunya Ibrahim Ruhail. Namun apa artinya? Ya, salah ya tetap salah. Artinya demikian. Salah, ya memang ada kesalahan. Demikianlah hingga akhirnya ternyata dia lebih aktif dan dekat dengan orang-orang Roja'iyyin. Hingga akhirnya ya demikian kisahnya. Ya. Jadi nasihat itu sudah berjalan lama. Namun mungkin yang tidak mengetahuinya para asatidzah, orang yang tergesa-gesa. Kan gitu ya, yang isinya tahdir-tahdir. Nasihat. Dan demikian pula yang lainnya. Syafiq Reza Basalama, Ustaz Luqman Hafizahullah, dengan sabarnya apabila ke kota Madinah, beliau datang mengunjungi, memberikan gambaran-gambaran dan nasihat dan menerima. Namun prakteknya ya demikian. Ya. Nah, ini masalah selawat afiyah. Jadi jangan dianggap para asatidzah itu orang yang terburu-buru. Para kalifikum. Artinya proses nasihat itu sudah lama. Nah, di sini kembali ke sini tentang ayyamul fitan terkhusus, maka banyak-banyaklah berdoa dan ibadah kepada Allah serta nawafil. Wa nas'alullaha yaj'alana mimman ittaqa zahiran wa batin. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, baik dalam keadaan secara lahiriah ataupun batiniah. Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat adalah istimrar wal mudawamah ala talabil ilmi, yaitu istimrar, continue, wal mudawamah, dan terus menerus istiqomah, sebaliknya sama, satu makna, ala talabil ilmi, untuk apa, di atas belajar ilmu agama. Ini demikian. Kenapa demikian? Dikarenakan kata beliau, waqad kana ahabbal amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamu. Dan sungguh adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah yang kontinu. Yang kontinu. Nanti dibawakan hadis tentang kisah seorang yang datang ke Aisyah radhiyallahu anha yang bersemangat ibadah. Namun Rasulullah mengatakan, "Mah, alaikum bima tutikum. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Jangan kau paksakan diri. Sedang semangat memang masyaallah. Menggebu-gebu. Kalau lagi loyo sudah berhenti. Jangan seperti itu. Bagi kalian untuk beramal yang dimampui. Mampu, amalkan. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidaklah memiliki sifat bosan sehingga kalian bosan mengamalkan. Nah, kemudian beliau menyatakan inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah yang kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bukan maknanya harus sedikit. Walaupun sedikit namun kontinu itu lebih baik. Dan kalau banyak dan kontinu lebih baik lagi. Maksudnya demikian. Yang di sini yang jadi pembahasan istimrar wal mudawamah. Terus menerus dan kontinu serta istiqomah di atas thalabul ilmi. Kenapa warubat talibin yatawaqqadu dzaka? Bisa jadi kadangkala seorang talibul ilmi yatawaqqadu dzaka merasa ada padanya kecerdasan. Saya IQ-nya masyaallah. Mudah kalau sekedar menghafal segitu dan seterusnya, ya. Walakinnahu yaqta'u an talabil ilmi, akan tapi dia terputus belajar ilmu agama. Ya, kalau kita yang pas-pasan IQ-nya mudah lupa dan sebagainya harus sehari mungkin 5 kali baru nyantel ulangnya. Ya. Kalau orang yang tadi ya tawaqqadu dzaka merasa dirinya IQ-nya kuat, sekali mendengar sudah nyantel demikian ya. Au yas'am, namun dia terputus belajar. Au yas'am atau merasa jenuh, merasa bosan, fala yuqihu fi, sehingga tidak dia berbahagia. Tidak berbahagia. Ini demikian. Ya. Jadi jangan terus merasa oh kalau saya ini kadang demikian. Ini merupakan apa namanya? Ujian. Terutama bagi kita yang tidak hidup di lingkungan ma'had. Itu demikian ya. Yang di lingkungan ma'had pun demikian, kadang yang pintar ogah-ogahan. Gampang nantilah kalau saya enggak murojaah. Baru kalau ada ikhtibar, ujian, baru semangat. Dirapel semuanya. Sudah keluar. Sudah A nilainya, komplit semuanya. Di atas komplit, di atas A tidak benar. Rakti memang. Namun apa? Ya itu. Mereka kurang berfaedah ilmunya. Teori ya, just wrong. Amalan ya kurang sabar. Ketika berdakwah ngadepi sedikit, aduh apa ini? Nah demikian. Padahal harus sabar. Buahnya demikian. Karena yang dicari bukanlah syahadah. Intinya bukanlah perkara yang sekedar dunia barakallahu fiik. Sehingga di sini lihatlah kata beliau, kadangkala kata Imam Syekh Mubil rahimahullah, kadangkala seorang merasa dirinya cerdas, akan tetapi dia terputus dari thalabul ilmi atau merasa jenuh, maka tidak berbahagia. Tidak berbahagia. Nah, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, lihatlah Abu Hurairah menyatakan laqad kuntum ra'an miskinan, aku dahulu adalah seorang yang miskin, alzamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min ibni, aku bermulazamah terus komitmen bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min ibni, sesuai segala dapat di atas perutnya, apa penuhnya perutku, dalam keadaan kenyang aku pun duduk dengan Nabi, keadaan lapar aku pun duduk dengan Nabi. Bersabar dulu, kontinu terus menerus. Wa sara Abu Hurairah hafidhus sahabah, sehingga jadilah beliau hafid dari kalangan sahabat, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, padahal cuma sekitar 4 tahun bertemu dengan Nabi. Namun yang paling banyak riwayatnya dari Nabi radhiyallahu anhu. Dengan sebab apa? Beliau bermulazamah, bersabar terus menerus belajar. Ini demikian. Tidak dalam keadaan senang saja. Senang bersama Nabi, ya. Sampai-sampai suatu hari beliau dalam keadaan lapar yang amat sangat, Rasulullah membawa susu dengan cangkirnya, dituang, serahkan ke Abu Hurairah. Wah, masya Allah rezeki ya kita ya. Lapar minum susu, kenyang kayaknya. Dari Nabi lagi. Abu Hurairah, apa? Aku maunya ini. Ya, Abu Hurairah berikan kepada dia. Sudah, wah, untuk orang lain lagi. Tuang lagi sampai sudah muter semua. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah yang minum, yang belum minum. Dituang lagi. Bukannya diberikan kepada Abu Hurairah, namun diminum oleh Nabi. ya apa gini ya. Sudah ini. Sudah gitu masya Allah mendapatkan keutamaan Abu Hurairah. Setelah itu diberikan kepada Abu Hurairah dari bekasnya Nabi. Mubarakah. Ya? Mubarakah. Khusus bagi Nabi saja. Tabarruk dengan syakhs khusus pada Nabi, tidak pada yang lain. Bersabar, coba lihatlah. Ala mil'i batni, kata beliau, aku belajar kepada Nabi sesuai dengan penuhnya perutku. Kadang kenyang, maknanya aku belajar. Kadang lapar, aku belajar. Apapun keadaan perutku, belajar kepada Nabi. Ya, ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga inilah jahabita. Orang-orang yang kokoh. Ya, orang-orang yang kokoh. Bukan maknanya kalau begitu kita belajar ilmu agama berarti suruh lapar-lapar ya. Kita belajar full nanti sampai jam 10 jam pulang. Aduh, ya. Ya apa nanti bukan itu ya. Enggak. Barakallahu fikum. Enggak demikian. Barakallahu fikum. Sufyan qala, ya. Wa Sufyan ibn Uyainah lazama Amr ibn Dinar nahwa 20 sanatan. Lihatlah. Adalah Sufyan ibn Uyainah. Beliau bermulazamah dengan gurunya Amr bin Dinar. Ini sekitar 20 tahun. Tidak berpindah-pindah dari guru. Terus digali ilmunya, digali. Ya demikian. Bermulazamah dengan beliau. Fasara, maka akibatnya apa? Coba lihatlah buahnya. Fasara asbatan nasifi, maka jadilah dia orang yang asbat, orang yang paling kokoh periwayatannya kalau datang dari jalannya Amr bin Dinar. Sehingga kalau terjadi perselisihan riwayat dari Amr bin Dinar terselisih dengan Sufyan ibn Uyainah, maka didahulukan riwayat dari Sufyan ibn Uyainah. Karena beliau asbatun nasfi. Sebabnya apa? Bersabar. Mulai sama dengan Amr bin Dinar 20 tahun ya, kurang lebih. Demikian pula yang lainnya, Muhammad ibn Ja'far Gundar. Muhammad bin Ja'far Gundar lazama Syu'bah 20 sanatan. Beliau bermulazamah kepada Syu'bah Abu Bistam 20 tahun. Fasara kitabahu wal hukmu fi hadits Syu'bah. Maka jadilah kitab Muhammad bin Ja'far Gundar ini menjadi hukum tentang periwayatan Syu'bah. Ya. Periwayatan Syu'bah. Dia itu mentadlis atau tidak? Demikian. Ya. Artinya Syu'bah ini ada satu padanya sebagian tadlis. Artinya ini ada tadlisnya enggak? Kalau tadlis, tadlis itu seorang riwayatun aman lakiya bihi walam yasmak min. Riwayat dari seorang yang bertemu dengan seorang syekh, dia tidak mendengarkan. Dari syekh tidak mendengarkan langsung, namun dia mengatakan qala an, dari demikian. Berkata syekh fulan, dia bertemu haji misalnya ke Makkah, oh saya bertemu dengan misalnya sekarang Syekh Robi. Namun dia langsung mengatakan qala Syekh Robi. Loh, kok bertemu Syekh Robi? Bertemu. Mungkin mendengar enggak? Mungkin mendengar atau tidak? Mungkin mendengar. Namun dia samarkan. Ini namanya perbedaan dalam mursal khabi dan tadi dalam demikian. Ini apa namanya tadi? Dia itu tadlis, disamarkan dari guru, namun dia tidak mendengarnya langsung. Ini demikian. Sehingga di sini tadlis ini bisa diketahui oleh orang-orang yang asbatun nasbi. Paham ini ya? Sufyan apa namanya di sini Muhammad bin Ja'far Gundar menulis riwayat-riwayat Syu'bah. Jadi kalau ada perselisihan hukumnya apa di sini? Demikian. Kembali kepada kitab ulama. Jadi asbatun nas, menjaga riwayat-riwayat. Dan demikian dengan sebab sabarnya mereka terus menerus. Wa yakunu dzalika ma mahabbatil ilmi wa raghbati fi. Dan hal tersebut ya, istimrar dan mudawamah tadi ya, kita terus duduk bermula sama dibarengi dengan cinta kepada ilmu dan adanya motivasi untuk belajar ilmu. Tidak duduk yang penting ngantuk. Tidak duduk yang penting hadir kan. Sehingga amalannya enggak jelas. Bukan itu ya. Namun terus menerusnya yang dia itu serius di dalam belajar. Ini demikian ya. Ini nasihat yang beliau sampaikan. Nah, insyaallah itu cukup bagi kita, ya, tinggal kita. Nah, artinya itulah pokoknya istimrar wal mudawamah. Tinggallah di sini. Nah, istimrar dan mudawamah itu yang keempat insyaallah. Kita cukupkan sore hari ini nasihat yang keempat, dan seterusnya kita insyaallah ba'da maghrib nanti meneruskan apa yang tersisa daripada hal-hal yang menghalangi seorang enam dari terhalang atau menghalangi orang tersebut untuk istimrar dan mudawamah dalam belajar. Karena ini penting, ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan ba'da maghrib meneruskan nasihat-nasihat yang lainnya. Ini semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang cinta kepada ilmu agama dan bersabar dalam menghadapi segala kesusahan, rintangan dalam berdakwah ataupun berbelajar ilmu agama, mengamalkan dan mendakwakannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.